Apakah boleh makan daging kelelawar? Kelelawar al-khufash dalam bahasa Arab disebut al-khufash. Sebagian juga menyebut wat-wat. Sebagian menyebut al-wat-wat. Para ulama dalam menjelaskan hukum makan kelelawar yang saya ketahui wallahu ta'ala alam, mereka berada di antara pendapat haram dan makruh. Saya belum mendapatkan atau saya tidak mengingat ada pendapat yang mengatakan bolehnya. Namun tatkala mereka menyebutkan illatnya, sebabnya, karena ini hewan al-khaba'ith wa harram 'alaikum al-khaba'ith, yang buruk, hewan yang buruk. Nah, itu alasannya. Wallahu ta'ala alam, sebab al-khubth, sesuatu yang buruk, ini kalau ditimbang kepada masing-masing manusia berbeda dalam menyikapinya. Kadang-kadang sebagian menganggap itu hewan buruk, khabith, sebagian lain tidak menganggap demikian. Sebagian menganggap bahwa makan landak itu buruk. Landak kok dimakan? Lah masalahnya apa? Makan landak. Khabith, bentuknya aja sudah mengerikan katanya. Ya kan bukan hanya bentuk, sekarang lihat ada enggak dalilnya, iya kan? Ada enggak dalilnya? Nah, sebab asal hukum segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan diharamkannya. Sampai ada dalil yang menunjukkan diharamkan. Baik. Sekedar bentuk, bentuknya ini menyeramkan, ya. Ya. Dengan duri-duri yang panjang, ya durian pun ya. Mengerikan juga bentuknya, menyeramkan juga. Tapi ya asal hukumnya halal. Nah. Kalau dikatakan bahwa al-khubth, al-khabith yang menyebabkan diharamkannya kelelawar ini, wallahu alam, saya belum jelas ya, belum jelas dari sisi keharamannya. Sekarang saya mau tanya kepada antum, apa makanan kelelawar? Hah? Kelelawar ya, bukan yang menghisap darah, itu bukan kelelawar itu. Hah? Apa? Buah-buahan. Itu yang saya ketahui. Ya. Ada sebagian juga menyebutkan ada dua jenis. Ada makannya buah-buahan, ada yang makannya yang kotor-kotor. Najis dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Ya. Yang saya ketahui yang kelelawar, yang ma'ruf, itu makannya buah-buahan. Di Sulawesi itu ada daerah namanya Sopeng. Ya, itu ma'ruf. Kampung kelelawar itu. Makannya buah. Ya, makannya buah-buahan. Sehingga dilihat dari sisi makanannya, wallahu ta'ala. Gak nampak dari sisi khabithnya itu dari sisi mana. Ya, kalau memang wajahnya menyeramkan, memang seram juga. Tapi kan tidak mesti sesuatu yang penampakannya menyeramkan berarti haram. Nah, sehingga perlu diteliti apa yang dimaksud oleh para ulama ya al-khufash ini secara umum. Naam. Wallahu ta'ala alam. Ya. saya ragu untuk mengatakan bahwa ini haram, bahkan untuk mengatakan makruh ana pun masih ragu, wallahu ta'ala. Kalau ada pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan boleh, itu lebih dekat, karena belum nampak dari sisi mana pengharaman kelelawar ini, wallahu a'lam. Dan bolehkah makan daging burung elang? Adapun burung elang tidak diperbolehkan, dzu makhlab, elang ya, yang menangkap mangsanya dengan cakarnya, ini termasuk yang diharamkan. Merpati, merpati boleh ya, asal hukumnya halal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.